السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد، وهو فتح المجيد، مختصر من تيسير العزيز الحميد. وصلنا إلى قوله: وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: تأولته طائفة على الذم. Telah ditafsirkan, kata Ibn al-Bilbar, hadis tadi tentang masalah inna minal bayani la sihra oleh sekelompok ulama bahwa itu sebagai cercaan. Lianna sihir mazmum, karena sihir tercela. Wadahaba aktsaru ahli al-ilmi, tetapi kebanyakan ahli ilmi berpendapat, dan sekelompok dari ahli adab, ahli sastra. Adab bukan bermakna akhlak, tapi adab bermakna sastra bahasa. Ila annahu alal madah, kebanyakan sastrawan ahli bahasa menyatakan bahwa makna ucapan seperti ini pujian, bukan cercaan. Dan Allah Ta'ala madahal bayan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji yang namanya al-bayan. Ada berapa ayat yang menyebutkan tentang al-bayan? Hah? Nah, banyak sekali. Kadang bayan, kadang bayyin, kadang bayyinat. وقد قال عمر ابن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة. Diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada seseorang yang bertanya tentang hajah atau meminta satu hajat, fa'ahsan al-mas'alah, tetapi dengan sangat bagus memintanya, fa'ajabahu, maka Umar sangat kagum dengan cara dia meminta. Qala, hadha wallahi sihr al-halal, sungguh demi Allah ini sihir yang halal. Kata siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Jadi ada seorang meminta hajat kepada khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, tetapi dengan gaya bahasa yang sangat bagus. Entah kayak apa contohnya, dengan kata-kata yang indah, dengan ucapan yang menarik, dengan berbagai macam kata-kata yang menakjubkan. Duhai penguasa kami yang kami hormati, siapa yang bisa mengucapkan syair yang bagus dalam bahasa Indonesia dalam meminta? Sesungguhnya seorang yang dermawan itu dipuji oleh Allah SWT akan mendapatkan pahala besar dan mulia. Dan sungguhnya seseorang yang fakir, kalau tidak mendapatkan bantuan dari penguasanya, dia akan sengsara. Siapa yang diharapkan di dunia ini kalau bukan penguasanya yang bijaksana? Dan kata-kata yang seperti itu kurang lebih sampai didengarkan oleh Umar dan mengatakan, sungguh ini sihir yang halal. Orang yang tadi gak mau ngasih jadi ngasih karena kagum dengan gaya bahasa ketika dia berbicara. Asyahid, yang jadi syahid dari riwayat ini adalah kalimat hadza wallahi sihrul halal. Ini sihir yang halal. Apakah bisa jadi dalil bahwa ucapan Rasulullah SAW berarti pujian? Mada qawlukum? Ketika Rasulullah SAW menyatakan inna minal bayani la sihra, pujian apa cercaan? Sesungguhnya di antara bayan itu ada sihirnya. Sebagian orang, sebagian ulama menyatakan karena sihir itu jelek, difarquna bainal mar'i wa zawjihi, karena sihir itu perkara yang diharamkan, maka bayan pun ada sebagian yang seperti sihir haramnya. Tetapi sebagian lain menyatakan, khususnya para ahlul adab, para sastrawan, menyatakan itu pujian, bahwa ucapan yang memberikan pengaruh pada seseorang itu dikatakan sihir. Seperti ucapan Umar tadi, sungguh ini sihir yang halal. Artinya dia benar-benar bagus dan mempengaruhi, tetapi halal. Adapun sihir yang mempengaruhi haram, tapi sihir yang ini mempengaruhi yang baik, jadi halal. Tetapi al-awwal ashah, pendapat pertama lebih sahih. Yang mana? Yang cercaan. Bagaimana kalau dipertentangkan dengan ayat-ayat Al-Quran? Bukankah ayat Al-Quran juga mempengaruhi? Berarti ayat Al-Quran juga sihir? Tidak. Mengapa? Karena di sini Rasulullah SAW menyatakan minal bayan wa min litab'id, untuk tab'id, yang bermakna sebagian. Yani di antara bayan ada sihirnya. Artinya bayan yang mempengaruhi banyak. Tetapi kalau berpengaruh baik, tidak dikatakan sihir. Kalau berpengaruh baik, tidak dikatakan sihir. Tetapi yang jelek adalah kalau memberikan pengaruh yang jelek. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Orang yang tadinya tidak semangat berbuat dosa, jadi berbuat dosa, maka itu sihir. Sebagaimana syair-syair jahiliyah. Kata-katanya memuji khamr, sampai orang ketika mendengarkan syair itu, saat itu dia ingin minum khamr. Saking kagumnya dengan puji-pujian. Enam. Syair-syair jahiliyah, kalau tidak memuji khamr, memuji kemaksiatan. Memuji apa yang mereka lakukan dengan para wanita-wanita yang haram. Fahadha barakallahu fikum sihir. Kalau orang terpengaruh, maka berarti dia tersihir. Tetapi yang terpengaruh dengan Rasulullah SAW, dengan dakwahnya, dengan bacaan Al-Quran, apakah dikatakan tersihir? Tidak. Justru yang mengatakan tersihir siapa? Musyrikin. Musyrikin. Ketika ada seorang yang mengatakan aku sudah masuk Islam, mereka musyrikin berkata, saharaka Muhammad, engkau telah disihir oleh Muhammad. Artinya, itu justru ungkapan orang musyrik. Pengaruh Rasulullah SAW dikatakan sihir. Tetapi di dalam Quran dan Sunnah tidak dikatakan sihir. Dikatakan apa? Bayyinati, penjelasan. Atau bayan. Atau dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Wama alaina illal balagul mubin. Tidaklah atasku kecuali penyampaian yang sangat jelas. Wal muradu bihi, yang dimaukan adalah Al-bayan alladhi fihi tamwihun ala sami' wa talbis. Yang dimaksud di antara bayan itu adalah sihir, adalah penjelasan yang di dalamnya ada tamwih, penyelewengan atas pendengar. Wa talbis, ada penyamaran bagi pendengar. Kama qala ba'duhum syi'ran, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bahwa itu yang dimaksud adalah syair. Syair yang jelek tentunya. Karena ketika ditanya apa hukum syair? Apa hukumnya? Secara syariat. Hah? Yang sering disampaikan oleh mereka bahwa syair kakalamil bashar. Hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair itu sama dengan ucapan manusia. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Artinya itu hanya kayak bahasa yang indah dalam bentuk syair. Sebagaimana ucapan manusia, kalau ucapan baik ya baik, ucapan jelek ya jelek. Demikian pula syair. Kalau dia dengan syair itu membenarkan, mengajarkan petunjuk, mengajarkan hidayah, mengajarkan sunnah, Rasulullah SAW sampai membuka burdahnya dan diberikan sebagai hadiah. Sampai syairnya disuluki dengan syair burdah. Bukan burdahnya busiri. Itu sudah ditambah dengan sekian banyak tambahan dan diganti. Demikian pula ketika seorang sahabat mengucapkan syair, Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu anhu memujinya. Atau seperti beberapa sahabat yang mengucapkan syair, menjelaskan kebenaran al-haq dan membela kaum muslimin, dan sebaliknya menjelaskan kebatilan musyrikin dan menjelaskan jeleknya mereka, maka Nabi juga memujinya. Baik. Tetapi ketika Ibnu Khattal mengucapkan syair-syair cercaan cacian, Nabi SAW memerintahkannya bunuh dia walaupun dia bergantung di tirai Ka'bah. Maka ketika Fathu Mekah ada daftar hitam yang paling atas Ibnu Khattal ini. Bunuh dia dimanapun kamu temui walaupun bergantung di tirai Ka'bah. Sudah ada daftar hitam yang harus dibunuh. Yang lain tidak. Idhabu wa antumut tulaqa. Kepada yang lain dikatakan, pergilah kalian, kalian semua bebas. Ternyata benar-benar bergantung di tirai Ka'bah. Dia pikir gak akan berani mereka membunuh di Ka'bah. Ternyata benar-benar dibunuh oleh mereka karena udah ada pesan, walaupun bergantung di tirai Ka'bah. Qala kama qala ba'dhum syi'ran, sebagaimana dikatakan sebagian mereka dalam bentuk syair, fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Sesungguhnya rangkaian kata-kata kadang bisa mengindahkan kebatilan. Kadang bisa mengedakan kebatilan. Sebaliknya, al-haqqu, kebenaran, kadang dihadapkan kepada su'u ta'biri. Dihadapkan kepada orang-orang yang mengungkapkan dengan ungkapan yang salah, yang jelek. Ungkapannya loh, jelek. Mau contoh? Contohnya di bait berikutnya. Taqulu hadha mujajun nakhli tamdahuhu wa in tasha'ab qulta dha qayyiz zanabiri. Contohnya madu. Kalau engkau ingin memujinya, engkau katakan mujajun nakhli, sari pati yang dikumpulkan oleh enam, oleh tawon-tawon. Tamdahuhu, karena kamu ingin memujinya. Wa in tasha, dan kalau kau ingin sebaliknya, pengen mencerca, qulta dha qayyiz zanabiri, kamu katakan dia itu untahan tawon. Jadi satu perkara bisa diungkap dengan dua ungkapan. Dengan ungkapan yang ini terkesan indah, dengan ungkapan yang terkesan jelek. Apa yang merupakan pembeda? Bukan zatnya. Zatnya huwa-huwa, zatnya madu. Tetapi yang ini mengungkapkannya saripati bunga yang dikumpulkan oleh tahun-tahun. Masya Allah, indah. Tetapi dari sini, ketika ingin mencercanya, itu muntahnya tawon. Ya sama saja, karena keluarnya yang sudah dimakan tawon keluar lagi, kan muntahan berarti. Fahada qayyu zanabir, qay zanabir. Barakallahu fikum. Madhan wa dhamman ma jawazta wasfahuma wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Cercaan dan pujian, kamu tidak akan melewati kedua-duanya. Wal haqqu, sedangkan yang benar, yang hak, kadang dihadapkan atau kadang dihadapi dengan ungkapan yang jelek. Baik, makanya hati-hati. Jangan terpengaruh dengan ungkapan. Wah, syekhnya sudah tua ya. Muji apa nyela? Masya Allah, syekhnya senior. Muji apa nyela? Sama aja senior itu artinya sudah lama belajar dan sudah berumur. Beda. Yang ini ada unsur pengen menjatuhkan. Tua. Maksudnya jangan-jangan pikun. Tapi yang ini sama mau ngatakan tua, tapi dengan tua itu jadi senior, jadi berpengalaman. Wah, ini sudah banyak pengalaman. Kan sudah tua. Barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan sampai kalian mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang justru bermakna menjatuhkan. Padahal kamu ingin memuji. Kesalahannya cuma satu. Salah dalam berbahasa. Salah dalam berbahasa. Wa qawluhu inna minal bayani lasihra. Hadha minat tashbihil balil. Ini dari tashbih yang sangat tinggi maknanya. Likauni dhalika ya'mal amal as-sihr. Karena orang tersebut ketika memberikan bayan, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh tukang sihir. Ingat, kita merujukkan yang mana? Dam atau madah? Dam. Berarti inna minal bayani as-sihra, di antara bayan ada yang seperti sihir, memiliki pengaruh-pengaruh jelek dan merusak dan memecah seseorang dengan keluarganya atau satu kaum dengan kaum yang lain ila akhirnya. Ini penyerupaan dari Nabi, tashbih dari Nabi. Yang balik, yang sangat tinggi. Yang demikian karena orang tersebut beramal dengan amalan seher, fayaj'alal haqqa fi qalbil batil. Maka akhirnya orang tersebut menjadikan yang hak fi qalbil batil. Hak digambarkan seperti kebatilan. Wal batil fi qalbil haq. Sedangkan kebatilan digambarkan dengan kebenaran. Qalib itu di sebaliknya. Ini kebenaran digambarkan sebaliknya, yang batil. Yang batil digambarkan dengan sebaliknya. Itu qalib namanya. Kalau bahasa Indonesianya biasa diungkapkan dengan kalimat dibungkus. Kebatilan dibungkus dengan hak. Wal hak dibungkus dengan kebatilan. Untuk apa hak dibungkus dengan kebatilan? Supaya ditolak. Supaya ditolak. Sedangkan yang sebaliknya, batil dibungkus dengan kebenaran supaya diterima. Ini namanya telbis iblis. Telbis iblis. Contoh yang sekarang sedang in. Manhaj tahzir. Pelajaran dari Nabi SAW, sunnah dari Nabi SAW, untuk memperingatkan manusia dari bahaya tokoh-tokoh penyesat umat. Baik apa jelek? Sunnah Nabi masa apa? Masa jelek? Pasti baik. Baik. Tetapi orang yang tidak suka, tidak menjuluki kalau itu nasihat. Mereka menjulukinya dengan apa? Hah? Memecah belah. Apa lagi? Dijuluki? Senangnya nyala-nyalakan orang. Yang ketiga, wah, ungkapan banyak ungkapan. Digambarkan supaya jangan dipakai. Tidak bijak, tidak hikmah. Apa lagi? Kenapa kita harus ngurusi orang? Mulut si orang itu fudul, dijuluki fudul. Apalagi sekian banyak julukan-julukan yang jelek untuk manhaj ini. Manhaj tahdzir ajaran Rasulullah SAW yang menyatakan kepada Aisyah, "Idza ra'aiti, kalau engkau melihat yang seperti ini, fahdharuh, jauhilah." Tetapi ketika kita menyatakan hati-hati dari sana, jauhilah. Seperti perintah Nabi. Wah, kamu begini-begini. Baik. Tetapi kalau kita ingin menjelaskan kebenaran manhaj tahdzir ini, apa akan kita katakan? Pertama, ini sunnah Nabi sudah jelas. Maknanya perintah Nabi. Apalagi? Nasihat. Dan itu nama yang hak. Kamu, wahai para orang tua, kalau anakmu main sama anak nakal, apakah dibiarkan? Pasti akan berkata, "Nak, jangan main sama bulan." Ah, itu sama. Itu juga tahdzir. Cuma kamu urusan dunia. Lebih enteng, lebih ringan, lebih rendah. Kami urusan din. Baik. Apalagi? Nasihat, peringatan, inkarun munkar, banyak. Ya. Barakallahu fikum. Yang mana yang disebut sihir? Ketika disebut dengan nama-nama yang hak, bahwa ini sunnah, ini peringatan, ini adalah nasihat, ini adalah inkarun munkar, ini adalah penjelasan, bayan. Apa yang menamakannya dengan nama ini pemecah belah umat, ini mau menang sendiri, ini terlalu ngurusi orang lain. Mana yang disebut dengan sihir? Yang apa yang itu? Yang kedua yang disebut sihir. Kenapa? Karena dia menggambarkan yang hak fi qalbil batil. Menggambarkan yang hak di dalam gambar yang jelek, yang mengerikan. Kalau begini akan terjadi kehancuran, kerusakan, perpecahan ila akhir. Mengerikan sekali. Sampai muknek orang-orang pendengarnya. Muknek itu puas. Masya Allah. Sekarang saya yakin bahwa ini manhaj yang batil. Berarti orangnya disebut terkena seher. Mashur. Fayastamilu bihi qulubal juhal. Akhirnya orang-orang bodoh terpengaruh dengan sehernya mereka. Hatta yuqbalul batil wa yunkarul haq. Hingga akhirnya diterima kebatilan dan ditolak kebenaran. Nasallallahu sabat. Minta kepada Allah Ta'ala kekokohan dalam agama. Wal istiqamah alal huda, dan istiqamah di atas petunjuk. Wa ammal bayanul ladhi waddihul haqqa wa yuqarriruh. Adapun penjelasan yang menerangkan kebenaran, menetapkan kebenaran, dan menjelaskan kebatilan. Wa yubayyinuh, dan menerangkan bahaya kebatilan. Fahadha huwal mamduh, maka ini terpuji. Wa hakadha halur rusul wa atba'ih. Wa atba'ihim. Dan inilah keadaan para rasul dan keadaan para pengikut-pengikut mereka. Walihada alat maratibuhum. Oleh karena itu meninggi martabat-martabat mereka dalam keutamaan-keutamaan. Karena yang dilakukan adalah hak. Yang dilakukan terpuji. Alat. Tinggi. Maratibuhum. Martabat-martabat mereka dalam fadail. Wa'adumat hasanatuhum. Dan semakin besar hasanat mereka. Justru dapat pahala. Kalau sihir, dapat dosa. Kufur malah. Berarti kalimat inna minal bayan min littabi'il. Ay al-bayan yang qasimu ila qismain. Ba'duha madmum wa ba'duha mamduh. Wa minal bayani ma huwa mamduh. Wa minal bayani ma huwa madmum. Kilahuma yu'athir. Dua-duanya memberikan pengaruh. Walakin al-awwal al-mamduh yu'athir al-tayyib, yu'athir al-hasan, yu'athir al-khair. Walakin al-thani al-madmum yu'athir al-qabih. Wa yu'athir ilal-dalal. Barakallahu fikum. Falbayanu la yuhmad illa idha lam yakhruj ila haddil ishabi wal-utnab. Berarti, yang namanya bayan, penjelasan-penjelasan, tidak terpuji, kecuali jika tidak keluar dari batasnya, tidak berlebihan, tidak itnab. Itnab itu bertele-tele. Itnab artinya bertele-tele. Kalau kamu sudah menjelaskan jelas, cukup, sudah. Wassalamualaikum. Jangan kayaknya kurang mantap, ulangi lagi sampai setengah jam lagi. Masih kurang puas, ulangi lagi setengah jam lagi, ulangi lagi setengah jam lagi, ulangi lagi setengah jam. Setengah jam yang ketiga orang sudah gini, ya udah tahu. Diulang lagi. Ini nasihat penting buat kalian para dai. Karena ada seorang dai yang khutbah di masjid masih sedang menerangkan lagi yang kesekian kali, separohnya mungkin bilang amin, amin, amin. Belum doa, belum apa. Maksudnya kok lama banget gitu, gak turun-turun. Sehingga hati-hati, jangan terlalu panjang. Karena nasihat yang terakhir akan melupakan nasihat yang pertama. Nasihat dari siapa itu? Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengirimkan pasukannya. Sengaja aku pendekkan, karena aku khawatir. Kalau kepanjangan aku berikan nasihat, yang terakhir akan melupakan yang pertama. Barakallahu fikum. Qala bighairi itnab wa taghtiyatil haqqi wa tahsinil batil, juga tanpa kalau tidak menutupi kebenaran dan membuka kebatilan atau menganggap baik kebatilan. Fa idza kharaja ila hadza fa huwa madhmum. Kalau sudah bergeser ke sini maka tercela. Bergeser pada taghtiyatul haqq, menutupi kebenaran, itu sudah madhmum. Atau menganggap baik kebatilan, madhmum. Atau menerangkan kebenaran sesungguhnya tapi yutnib. Kuping itu ya, yang ini loh. Nah, kok susah-susah amat, ini aja selesai. Khairul kalam maqalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan itu yang ringkas dan jelas. Kalau ini kuping, jelas enggak? Jelas. Kenapa harus begini? Berputar-putar ke kanan ke kiri. Dan biasanya barakallahu fikum, yang berputar-putar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia itu ingin menunjukkan keilmuannya. Yang kedua, karena dia dibayar per menit, jadi pengen panjang. Kalau saya kuping ini, wah cuma satu menit, rugi saya. Karena jam tayangnya setiap menit dibayar 1 juta misalnya, seperti para tokoh-tokoh artis. Maka dia berupaya untuk dipanjangin. Padahal dengan 3 kalimat jelas, dia pakai sekian ratus kalimat. Barakallahu fikum. Fa idza kharaja ila hadza fa huwa madhmum. Adapun seorang yang ikhlas, yang dipikirkan oleh dia hanya bagaimana mereka paham. Kalau perlu ditanya, paham? Paham. Selesai. Sudah, Ustaz? Sudah. Jazakumullah khair. Kajiannya udah? Udah. Mereka pulang dalam keadaan ingat terus. Cuma segini, yaitu 1, 2, 3. Pegang sama dia sampai pulang. Cuma 3. Apa kajiannya? 3. Yang pertama kami suruhnya, yang kedua hafal semua. Karena memang pendek, tidak panjang. Barakallahu fikum. Adapun yang panjang, lebar, tinggi, rendah, belok kanan, belok kiri, segala macam. Ketika ditanya, bagaimana kajiannya? Masya Allah, ustadznya saya angkat 2 jempol. Luas membahasnya. Sungguh, saya kagum. Nggak, saya tanya, dapatnya kamu apa? Nggak tahu, saya bingung. Kenapa bingung? Dia bawakan semua akwal ulama. Dan dia bawakan semua dalil-dalilnya. Dan dia rincikan semua sanad-sanadnya. Jadi, ya saya nggak tahu yang rojih yang mana, nggak paham. Bingung dia. Ini barakallahu fikum, kadang-kadang seperti itu. Dia ingin menunjukkan siapa saya. Begitu. Atau karena ingin berpanjang-panjang, ada keuntungan di sana. Tetapi tujuan utama dari dakwah adalah menjelaskan pada mereka agar mereka paham. Dengan 1 dalil sudah cukup, cukup. Alhamdulillah. Kalau tidak cukup, dengan 2. Ditanya. Kalau mereka ada pertanyaan, dijawab. Setelah itu, selesai. Wa ala hadza tadullu al ahadits, dengan inilah ditunjukkan oleh hadis-hadis lain. ka hadisil bab, seperti hadis yang ada dalam bab ini, wa hadis innallaha yubghidul baligha minar rijali idza yatakhallal bilisanihi kama takhallalal baqaratu bilisaniha, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ahmad dalam Musnad juz kedua halaman 165 dan 187, Abu Dawud dalam Sunan dengan nomor hadis 5005 dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dan dia memiliki syawahid dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Musnad. Jadi bukan hanya Abdullah bin Amr, juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini menunjukkan apa yang kita katakan tadi, bahwasanya Allah membenci, tidak suka dengan orang yang baligh, yang pandai balaghah, pandai sastra, gaya berbicara, yang kemudian yatakhallal, mempermainkan lidahnya seperti sapi yang mempermainkan lidahnya. Kalau dikatakan seperti sapi, pujian apa cercaan? Hah? Cercaan. Pernah lihat sapi? Sana kemari lidahnya. Sambil duduk itu terus bergoyang lidah. Itu sapi. Barakallahu fikum, orang yang pintar ngomong, gaya bahasanya tinggi terus ngomong terus, itu gak bagus malah. Karena yang namanya kalam, yang paling baik adalah maqalla wa dalla. Sedikit dan menjelaskan. Qalla qalil, dalla yadullu ala syai. Baik. Barakallahu fikum. Sampai para sahabat itu hafal ucapan Rasulullah, kan sedikitnya, karena pendeknya.